Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu ta'ala al-hadithul khamis wasittun wal mi'ah. Hadis yang ke-165. Wa an ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam atusalli al-ma'atu fi dir'in wa khimar bi ghairi izar. Qala idha kanat dir'u safighan yughatti zuhura qadamaiha. Akhrajahu Abu Dawud wa sahaha al-a'immatu waqfahu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bahwa sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah seorang wanita boleh sholat dengan menggunakan baju gamis dan kerudung tanpa sarung? Maka beliau mengatakan boleh jika baju gamisnya longgar dan bisa menutupi sampai bagian atas kedua kakinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan para imam alul hadis mengatakan yang benar hadis ini mauquf. Naam. Al hadis dhaif marfu'an. Sahih mauqufan. Al hadis dhaifun marfu'an. Sahihun mauqufan. Wa sababu dha'fihi anna fi sanadihi Ummu Muhammad ibnu Zaid wa hiya majhulah. Adapun sebab dha'ifnya hadis ini karena di dalam sanadnya ada Ummu Muhammad ibnu Zaid, ini majhulah. Wa fil hadis illatun ukhra wa hiya tafarrada. Naam. Wa hiya tafarrudu ibni dinar biriwayatihi wa huwa dha'ifun min kibari khifdihi. Ada juga sebab yang lain dalam hadis ini yang menyebabkan dha'if, yakni ibnu dinar menyendiri dalam meriwayatkannya dalam keadaan ibnu dinar itu dha'if dari sisi hafalan. Naam. Walahu hukm raf'i wa in kana mauqufan. Walahu hukm raf'i in kana mauqufan. Kalau memang dia itu sahih mauquf, maka hukumnya marfu. Id al-aqrab annahu la mas'araha lil ijtihad fihi. Karena menurut pendapat yang mendekati kebenaran, tidak ada ruang untuk berijtihad dalam masalah-masalah seperti ini, sehingga mauquf sahabi lahu hukmu raf'i. Walaupun mauquf sampai Ummu Salamah, tapi hukumnya marfu dikarenakan masalah-masalah seperti ini tidak ada ruang untuk ijtihad. Nah, jadi ada beberapa sebab riwayat yang mauquf itu hukumnya marfu, di antaranya ada lafat uhillalana atau umirna bikadha atau nuhina angkadha. Naam. Atau minas sunnah. Naam. Atau masalah-masalah yang tidak ada ruang untuk ijtihad seperti tafsir sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran atau masalah-masalah hukum semacam ini, tidak ada ruang untuk ijtihad, maka hukumnya marfu. Wallahu ta'ala bissawab. Naam. Ad-dir'u huwa qamisul mar'ah alladhi yasturu jismaha min atikiha hatta yughattiya qadamaiha. Adir'u di sini adalah baju gamis wanita yang menutupi tubuh wanita itu dari pundak sampai menutupi kedua kakinya. Namanya daster. Adir'u ya. Semacam daster ya. Nah, dari pundak sampai kaki. Adir'u. Al-khimar huwa ma yughatti ra'saha wa unuqaha. Khimar itu adalah sesuatu yang menutupi kepala dan leher wanita. Atau bahasa kita kerudung. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, thawbus sholati atau libasus sholati lil mar'ah. Libasus sholati lil mar'ah. Al-himar wad-di'u wal-izzar. Ini pakaian wanita dalam sholat meliputi kerudung, kemudian daster, kemudian sarung. Nah, hadza wa afdal. Ini yang lebih afdal. Al-faidatu atsaniyah, jawazu sholatil mar'ati fid-di'i wal khimari bi ghairi izari idza kanat dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Boleh wanita salat dengan menggunakan daster dan kerudung tanpa sarung jika dasternya longgar sampai menutupi kedua kakinya. Nah, jadi fungsi sarung ialah agar sampai menutupi apa ini? Kedua kaki. Kalau enggak ada sarung, boleh. Yang penting dasternya sampai menutupi apa ini? Kedua kakinya. Al-faidatu ats-tsalitsah. Wajhul mar'ati laisa bi auratin fis salati idza lam yakun haulaha rijalun ajanib. Idza lam yakun haulaha rijalun ajanib. Jadi wajah wanita bukan aurat ketika sedang salat jika sekitarnya tidak ada laki-laki asing yang bukan mahram. Wa idza kana haulaha rijalu ajanib. Wa idza kana haulaha rijalu ajanib falaha shatruhu. Falaha satruhu. Nah, adapun jika di sekitarnya ada laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka dia harus menutup wajahnya. Al-faidatu arabiyah. Wa amma kaffaha fa jumhur ulama annahuma laisata bi auratin fis shalah. Adapun kedua telapak tangannya wanita, maka menurut jumhur ulama tidak termasuk aurat dalam salatnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sadis wa sittun wal mi'ah. Hadis yang ke 166. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi lailatin mudlimatin fa asqalat alaina al-qiblatu fa sallaina falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah fanazalat bainama tuwallu fatamma wajhuha akhrajahu Tirmidzi wa da'afahu. Dari sahabat yang mulia Amir ibn Rabi'ah, ia berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap gulita. Kemudian terjadi muskilah di antara kami tentang penetapan kiblat. kami pun sholat. Maka ketika besoknya terbit matahari, ternyata kita sholat tidak menghadap kiblat. Maka turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 115. Di mana sejak kalian menghadapkan wajah kalian, maka di sana ada wajah Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mendhaifkannya. Nah, al-hadis dhaif. Li'anna fihi As'ath ibn Sa'id As-Sinan. As'ath ibn Sa'id As-Siman. Wa huwa dhaiful hadis. Dha'afahu At-Tirmidzi. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama As'ath ibn Sa'id As-Siman. Dia dhaiful hadis. Hadis ini juga dhaifkan oleh At-Tirmidzi. Nah, wa dhahaba ba'dul ulama ila anna al-hadis hasan bisyawahid. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini hasan dengan beberapa riwayat yang lain yang menguatkannya. Nah, Amir ibnu Rabi'ah ibnu Malik al-Anazi wa yuqalu lahu al-Adawi aslama qadiman wa hajara al-hijratain wa syahida al-masyahida kullaha mata sanata sanatain wa thalathin au sanata thalatha wa thalathin au sanata khamsa wa thalathin. Amir ibn Rabi'ah ibn Malik al-Anzi atau al-Anazi atau al-Adawi, beliau termasuk yang pertama-tama masuk Islam dan mengalami hijrah dua kali, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Beliau juga mengikuti semua pertempuran sepanjang hidupnya. Beliau meninggal pada tahun 32 atau 33 atau 35. Nah, wala tahsinil hadis, jika kita menganggap hadis ini hasan, fihi fawaid, maka di dalamnya ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istiqbalul qiblah syartun min syurutis shalah ma'al qudrah. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat salat jika mampu melakukannya. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Adapun kalau sholat dengan sengaja membelakangi kiblat, maka sholatnya tidak sah. Apalagi sampai mewajibkan sholat menghadap ke timur, membelakangi kiblat, maka sesat. Nah, sebagaimana sekarang ada aliran sesat. Nah, Jawa Barat ajarannya ialah sholat menghadap ke timur, membelakangi kiblat. Ya, disengaja dan memang itu adalah inti ajarannya. Sholat menghadap ke arah timur, membelakangi apa ini? Kiblat. Rame di Jawa Barat. Barakofikum. Jelas-jelas salahnya. Itu masih ada setan-setan yang mengikutinya. Nah, setan jenis manusia dan jin. Karena memang begitulah, setan membuat sesuatu yang batin itu apa? Indah. Ingin tampil beda, ya, lebih keren. Wallahu ta'ala bisawab. Apa dasarnya yang jelas? Demikian. Al-faidatu thaniyah, idza asqalat jihatul qiblah alal musafir. Idza asqalat jihatul qiblah alal musafir wa shalla thumma tabayyana lahu khata'uhu. Thumma tabayyana lahu khata'uhu fa shalatuhu sahiha. Sawa'un alima bil khata' fil waqti aw ba'dahu. Jadi kalau musafir mengalami kesulitan menentukan arah kiblat, enggak ada kompas, enggak ada aplikasi kiblat, enggak ada petunjuk-petunjuk yang lain, kemudian dia tetap sholat dan ternyata sholatnya tidak menghadap kiblat tanpa disengaja setelah berusaha, maka sholatnya sah, baik dia tahu kesalahannya pada waktu sholat atau setelah sholat. Nah, kalau ketika sholat dia tahu langsung harus memutarkan tubuhnya ke arah kiblat. Kalau sudah selesai sholat ya sudah, sholatnya sah, tidak perlu diulang lagi sholatnya. Dan jadi masalah itu tadi itu, sengaja tidak menghadap kiblat padahal sudah tahu, sengaja melakukannya karena itu adalah keyakinannya sholat ke timur membelakangi kiblat. Ini sudah sholatnya batal, keyakinannya sesat. Barakallahu. Taib. Adapun hadis berikutnya, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwahu ma'ana subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.